يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis karangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah taala, yang ditahqiq dari kitab besarnya Talbis Iblis karangan Imam Ibnul Jauzi. Dan masih pada pembahasan atau menyambung pembahasan pertemuan yang lalu berkaitan dengan dzikru ta'awudzi minasyaitonir rajim. Penjelasan tentang perintah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan beberapa hal, lebih tepatnya beberapa keadaan di mana kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Di antaranya yang pertama adalah sebelum membaca Al-Qur'anul Karim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Yang artinya adalah, maka apabila engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Disebutkan di sini dalam lafaz bahasa Arabnya qara'ta, artinya kamu telah membaca, past tense, kata kerja lampau. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika kamu hendak. Yang dimaksudkan dengannya adalah bahwasanya ketika siapapun di antara kalian hendak membaca Al-Qur'an, pastikan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Bisa jadi jamaah, siapapun di antara kita ketika membaca Al-Qur'an, bacaannya terputus karena ada sesuatu yang urgent. Misal, apalah gitu ya. Kemudian ketika dia ingin melanjutkan lagi, ta'awudz lagi aja. Sebutkan ta'awudz lagi, yakni untuk melanjutkan bacaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Momen yang paling lemah yang ada pada diri seorang mukmin. Karena kalau orang bodoh, gampang mereka yakni rayu. Orang yang kalah dengan syahwat atau hawa nafsu, gampang juga mereka rayu. Orang-orang yang taat beragama itu ditunggu lalainya. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah ini itu, itu untuk kemudian ditawari syubhat, apalagi yang sering ngaji, ditawari dengan pemikiran-pemikiran menyimpang, mental. Apalagi kemudian diajak untuk yakni meyakini hal-hal yang dusta atau khurafat, oh jauh, mereka berilmu, mereka enggak bodoh. Itu level-levelnya. Bodoh, pengikut hawa nafsu. Nah, yang paling bawah nih. Paling bawah dalam artian sebenarnya dia paling tinggi. Cuman ada momen lalainya, itulah yang mereka incar. Maka jangan pernah lalai. Untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Godaannya enggak mesti kemudian kita meninggalkan membaca Al-Qur'an, tidak. Mungkin membacanya malas-malasan, mungkin membacanya sedikit, mungkin membacanya jarang. Pokoknya dibikin pelan-pelan, sabar mereka. Demi kemudian nanti akhirnya kita meninggalkan membaca Al-Quran. Jadi selalu ta'awudz. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian momen yang kedua kita sebutkan adalah ketika mengobati orang yang terkena sihir atau bahkan juga tindakan tindakan pencegahan sebelum misalnya diserang oleh seseorang karena dia mungkin hasad dengan Anda dan dia bahasa Banjar tuh mengupahakan ke orang, maka Anda selalu harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jamaah selalu ada di zikir yang kita baca setiap kali sholat. Ya dong, setiap kali selesai sholat kita kan baca al-mu'awidzat. Itulah pentingnya kenapa kita harus sholat. Karena selesai sholat kita baca al-mu'awidzat. Qulhu, al-falak, an-nas. Anda gak bisa diserang. Gak bisa. Kenapa? Allah melindungi Anda. Jadi dusta kalau misalnya ada orang ahli ibadah tapi kemudian mudah terkena sihir. Enggak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Apalagi misalnya ada orang-orang yang lu sebutkan pada pertemuan yang lalu sudah doa sebelum tidur tapi tetap mimpi buruk. Ada yang salah dengan Anda. Apa gunanya doa itu kalau kemudian Anda tetap mimpi buruk? Keutamaan ayat kursi, Allah akan jaga Anda sampai pagi. Keutamaan al-mu'awidzat yang sebelum tidur menjaga Anda dari gangguan sihir, gangguan syaitan. Mereka ngincernya memang ketika kita lemah ya adalah mimpi. Maka ada yang salah dengan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni dengan al-mu'awidzat. Salah satu sebab turunnya ayat-ayat itu karena Nabi Muhammad sendiri tersihir dalam Sahih Bukhari disebutkan. Cuman bentuk tersihirnya Nabi Muhammad SAW itu bukan menjadi seperti orang gila gitu, enggak. Bentuk tersihirnya beliau adalah seperti sudah melakukan sesuatu padahal belum. Itulah serangan yang paling bisa mereka lakukan untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa diganggu orang yang paling mulia yang satu ini, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi itulah bentuk sihirnya. Supaya melupakan sesuatu, dengan kemudian na'udzubillah iman kita jauh sekali. Kan semua itu ya Anda pakai hafalan aja. Tapi tetap Anda melakukan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Anda sedang lemah. Sudah lemah kemudian lalai pula. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini juga berlaku untuk laki-laki ya, jangan merasa kita aman karena kita tidak datang bulan, enggak. Mereka akan incar terus kapan kita lalai. Makanya ketika ditanyakan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, apakah iblis tidur? Kata beliau, jika iblis tidur, kita tenang hidup kita ini. Dia gak tidur. Dia akan selalu perintahkan, pasukannya untuk menggoda manusia. Karena apa? Target jangka panjangnya, semua kita masuk neraka. Itu target jangka panjang. Dan dia tidak akan tidur. Dia selalu berusaha untuk menjerumuskan semua kita, anak Adam. Untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala bareng dia. Ulun sering menyebutkan dengan istilah hasad level iblis. Hasad level 1 itu adalah mengharapkan kenikmatan orang lain hilang. Iblis tidak mengharapkan nikmat Nabi Adam di surga hilang. Hasad level 2, mengharapkan nikmat orang lain hilang pindah ke dia. Iblis tidak mengharapkan nikmat Nabi Adam hilang dan pindah ke dia, enggak. Tapi hasad level 3, mengharapkan orang lain sengsara seperti dia. Maka kalau ada jomblo, mengharapkan teman-teman yang lain juga kemudian sengsara karena dia, ini hasad level iblis. Wallahu a'lam bissawab. Jadi jangan ya, Anda harus doakan kebaikan untuk teman Anda ya. Jadi bisa jadi kemudian teman Anda dapat pasangan, Anda juga dapat. Karena Anda diaminkan oleh malaikat Allah. Ya Allah mudahan temanku lakas nikah. Amin ya malaikat ikam jua. Kan enak jadinya. Cuman doa yang seperti ini jangan disuarakan. Apalagi pas Anda sholat sendiri di rumah. Anda suarakan, bini Anda dengar. Nah, itu jadi masalah. Kado siapa yang doa-doa kayak itu? Jamin akan malaikat. Bini pulang pian kena ya. Wallah alam bisa. Pecah jokesnya di menit ke-10 ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Target jangka panjang iblis, semua kita masuk neraka Allah. Jadi dia tidak pernah akan stop. Selalu akan rayu kita, selalu akan pantau kita, kapan kita lalai, kita akan diserang. Jamaah sekalian rahimakumullah, nah pada pertemuan yang lalu, kemudian juga kita sebutkan bagaimana bentuk perlindungan Nabi Muhammad SAW, permohonan perlindungan Nabi Muhammad SAW untuk kedua cucunya. Nah, ini juga diantara sunnah yang tentunya habis isya ini kita akan praktekkan. Bukan habis isya sebenarnya, ketika anak itu lahir doakan ini. Jadi anak itu lahir kemudian diazankan di telinga kanan dan diikomahkan di telinga kiri. Hadis yang menyebutkan tentangnya sampai level hasan pun enggak ada. Jadi tidak ada praktek itu. Karena yang namanya syariat itu ditentukan pasti ada maksudnya. Dan maksud disyariatkannya azan adalah untuk pengingat waktu sholat. Nah, ngapain Anda mengazankan bayi, nyuruh dia sholat? Ada lagi orang azan di liang lahat. Kan sebelum dimasukin tuh nanti ada yang turun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda nyuruh dia sholat, udah mati dia. Tujuannya sudah tidak tepat. Gimana kemudian akan kita benarkan amal ibadahnya? Karena beralasan tuh, yang penting kan baik. Ah, ngalih sudah pun yang penting kan baik nih. Jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah harus ikhlas dan sesuai tuntunan. Dan syariat Allah ketika ditentukan ada maksudnya. Maka yang disunahkan mendoakan. Gendong anak Anda, mungkin pertama kali pastilah emaknya yang menggendongnya. Ketika lahir kemudian pasti diberikan ke ibunya. Dia yakni mencari yakni susu ibunya, pasti refleks dan itu instingnya Allah berikan kepada anak. Bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, bayi bisa dia mencari dan kemudian ketemu. Jangankan manusia ya, binatang aja, kucing. Itu kalau terlahir, semua kucing terlahir buta, jemaah. Tahukah Anda itu? Semua kucing terlahir buta. Tapi begitu lahir, dia mesti pup. Dan dia masih dengan yakni semua tenaga yang dia miliki masih lemah, tapi sekuat tenaga dia mencari sesuatu kemudian supaya bisa menutupi pupnya. Dia enggak berakal, tapi Allah berikan insting. Sama seperti instingnya lalat ketika menclok di makanan atau minuman, Allah berikan insting, kamu kalau menclok letakkan racun dulu. Kalau enggak kita celupin, penawarnya enggak ada. Maka kalau ada minuman, lalat menclok, celupin. Kemudian buang, jangan celupin, minum. Tersangkang di sini. Dan lalatnya ganal. Wah, lumayan. Celupin, buang, ganti minuman yang baru. Enggak, maksudnya yang itu diminum, aman. Karena kata Nabi Muhammad, di salah satu sayapnya ada racun, di sayap yang lain ada penawar. Riwayat Imam Bukhari. Mereka enggak berakal memang, tapi Allah berikan insting. Nah, sama juga dengan bayi. Subhanallah, ini di antara dalil adanya Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan itu kepada mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika yakni anak itu terlahir mesti diganggu oleh jin. Terlepas dari kemudian ilmu kedokterannya ya, kita pakai versi syariat ya. Itu mesti diganggu jin, mengapa mereka menangis? Di ilmu kedokteran mungkin berbeda ya, tapi di syariat itu karena diganggu, disentil, digawil. Mungkin bahasa kita dia baru lahir lah, wah nangis deh. Ya enggak tahu lah saya bagaimana dia menggawilnya ya. Makanya kita doakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebagian orang kenapa berpendapat dengan diazankan, karena syaitan lari dari suara azan. Tapi kan tujuannya salah. Makanya juga sebagian perukyah kadang-kadang merukyah orang dengan azan. Tetap kurang tepat sebenarnya. Karena tujuan azan itu untuk panggilan sholat. Anda ingin rukyah orang, ya bacakan di Al-Quran. Enggak harus disentuh, bacakan aja Al-Qur'an. Enggak usah juga ada dialog, enggak usah. Bacakan aja. Dia mengajak dialog itu supaya Anda berhenti baca Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa nyonejar? Bismillahirrahmanirrahim. Nyoni kan mau depan, baca aja terus. Dia pengen Anda stop baca Qur'an, makanya dia ajak ngobrol. Yang jadi masalah kalau Anda suka ngobrol, ngalih am. Jar jinnya kita ngopi aja. Ayo ya sudah jar. Cara jadi meruqyah. Bacain aja sampai dia mau kerja ya, aku keluar ginda sudahnya. Enggak perlu ada dialog sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Nah, kita bahas kemarin pada bahasan penutup adalah doa Nabi Muhammad untuk kedua cucunya. Perhatikan halaman 43. Di bagian tengah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah untuk Al-Hasan dan Al-Husain dengan mengucapkan U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Jamaah, doa ini enggak mesti dibaca ketika anak lahir. Pian belum pernah baca doa ini, bacakan sekarang. Hasan Husain ini lahirnya beda setahun. Hasan Al-Hasan radhiyallahu anhu itu tahun ketiga. Al-Husain tahun keempat. Jadi enggak mesti anak baru lahir. Pulang nanti Piani, siapapun di antara Piani punya anak, berikan perlindungan. Apalagi mereka, khususnya mereka yang masih kecil. Belum bisa Anda tuntun untuk berlindung, ketika Anda tuntun pun mereka belum faham apa maksudnya. Maka orang tuanya harus aktif. Kalau anaknya laki-laki, u'idzuka. Kalau anaknya perempuan, u'idzuki. Artinya adalah, aku memohon perlindungan untuk kalian berdua. Karena kuma di sini berdua, Hasan Husain. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, di antara maknanya adalah Al-Quran. Dari setiap syaitan, dan dari binatang yang berbisa, serta dari setiap mata yang jahat atau hasad. Berkaitan dengan hamah, di antara makna umumnya adalah setiap makhluk yang bisa menimpakan keburukan. Bisa manusia, bisa jin, bisa binatang. Enggak mesti binatang sebenarnya, karena hamah itu umum. Satu lafaz dari kata bahasa Arab, hawam. Siapapun orang yang berkehendak untuk menimpakan pada kita keburukan, maka kita lindungi anak kita. Kita memohon kepada Allah untuk melindungi anak kita. Karena bisa biasanya jamaah, dan juga dari orang yang hasad, ain. Bisa jadi orang itu memuji anak Anda, Masya Allah, bukan Masya Allah, dia gak nyebutin Masya Allah. Lucunya anak pian, itu bisa hasad. Maka tindakan, apa tadi preventif apa? Maka tindakan pencegahannya adalah, sorry ya, saya lebih paham bahasa Inggris. Maka tindakan pencegahannya adalah, ketika ada orang memuji anak Anda seperti itu, ingatkan dia untuk berzikir. Akhi, katakan Masya Allah. Akhi, katakan Allahu Akbar. Ya, kata-kata takjub yang membuktikan bahwasanya anak ini lucu, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mungkin orang itu punya penyakit dan dengan pujiannya karena dia hasad, anak Anda langsung sakit, bahkan bisa yakni berakhir pada kematian. Amun anak pianlah kadada tegugur, kadada tersilahu, pokoknya pian awasi seharian, kayaknya enggak ada yang aneh dari anak Anda tiba-tiba sakit kemudian panas, ruqyah aja. Karena di antara cara supaya anak kita itu terbebas dari ain seseorang, itu dua. Yang pertama rada berat. Nomor dua bikin geleng-geleng. yang sering buka Instagram paham dia. Ada dua. Yang pertama itu memandikannya dengan air bekas wudu orang yang hasad. Repot ini. Ini repot. Karena bisa jadi mungkin dalam satu hari itu bisa jadi banyak yang memuji lucunya anak Anda. Ini siapa orangnya lah? Repot. Susah. Yang kedua, ini lebih mudah. Apa itu? Meruqyahnya. Bacakan untuknya Al-Quran. Al-Fatihah, ayat kursi, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, Kul huwallahu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibaca full tentunya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, jangan Al-Fatihah. Ayat kursi. Enggak bisa gitu. Dibaca maksudnya surahnya itu. Ini beat sudah lama. Anda kenapa masih ketawa? Jamaah sekalian rahimakumullah. Aku memohonkan perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari setiap syaitan dan dari binatang yang berbisa. Hamah diterjemahkan dengan binatang yang berbisa. Padahal dia lebih umum harusnya. Semua makhluk yang berniat jahat. Baik jin, baik manusia, baik binatang. Tapi difokuskan si terjemahannya dengan binatang. Dan juga serta dari setiap mata yang jahat. Wallahu a'lam bishawab. Makanya jamaah, yang kita takutkan kita punya penyakit itu. Ain. Mata hasad. Jangan pernah lupa untuk berzikir kepada Allah ketika Anda memuji sesuatu. Sesuatu yang menakjubkan dan lebih identik dengan keindahan, Masya Allah. Mungkin kalau Anda bertanya penggunaannya, mungkin sekarang jawabannya. Jika Anda takjub dengan sesuatu, dan itu berkaitan dengan sesuatu yang indah, menakjubkan anda, Masya Allah. Atau bisa dengan Allahu Akbar. Tapi kalau Subhanallah biasanya sebaliknya. Sesuatu menakjubkan juga, tapi ada unsur kengerian atau ya beda dengan yang tadi. Wallahu alam bisawab. Jadi ucapkan Masya Allah. Masya Allah. Hanya reka baju pian ni. Ah itu enak. Karena kalau enggak robek baju orang. Jamaah ain tentunya yakni enggak mesti menimpa tubuh ya, bisa kepada benda mati ya. Jadi ya hati-hati sekali. Wallahu alam bissawab. Belum juga merasakan imbas buruknya ya, imbas posting lo, umroh posting lo, video lo, kacamata lo, okle lo, larang lo. Tapi lu enggak diingat siapakah yang memuji itulah harus tahu. Hilang kacamatanya mah ya Allah. Hasad mana orang tuh ya Allah. Maka dibari menyambat pulang, Pak, hilang Pak ya. Ulun kan nyaman menukarakan lagi ya Allah. Dan subhanallah, momen hilangnya itu tidak ada memori ulun enggak ada proses hilangnya itu karena ulun memakainya masuk ke masjid. Ulun ingat memakainya masuk ke masjid, kemudian salat sunnah, dari situ stop memori ulun. Kemana kacamata itu saya taruh? Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala ngilangin memori kita ya. Manalah tadilah? Coba jaminun, coba pian ingat-ingat lagi. Tadi pian ingat loh, Ding. Kan ulun masuk berkacamata. Iyalah. Hilang. Apakah saya taruh di kantong atau salat saya taruh di depan kemudian hilang? Masyaallah. Wallah alam bisawab ya. Dasar tukang hiri. Nah, syukur yang kena cuma kacamata ya. Kalau nang hilang bini, oh na'udzubillah. Makanya jangan dipenah dipajang-pajang bini ya Allah. Masya Allah, ya, hilang bini pian langsung. Padahal selain zaman Orde Baru lo, hilang. Nang tuha paham lah. Ya, orang macam-macam bari hilang dari peredaran. Kemana gak tahu ya, jadi abu. Lanjut jamaah. Kita isya ampihan karena ada kambing menanti. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya insyaallah anda hadir ya karena pengajian ya, bukan karena tahu karena ada kambing ya. Enggak apa-apa juga ya. Enggak ada masalah ya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut jamaah. Nah, berikut tambahan kajian malam ini. Ada satu cerita disebutkan oleh beliau di sini. Halaman 44 perhatikan jamaah. Dan praktek Nabi Muhammad tadi itu persis yang dipraktekkan oleh kakek buyut beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau melakukan hal yang sama. Wa qala mutarrif, ulama kalau enggak tabi'in tabi'ut tabi'in, saya lupa ini. Mutarrif ini. Nadartu fa'idha ibn Adam mulqa baina yadai Allah azza wa jal wa baina iblis. Faman sya'a ay ya'simahu asamahu wa in tarakahu dhahaba bihi iblis. Perhatikan halaman 44 paling atas. Mutarrif berkata rahimahullah, setelah aku perhatikan ternyata anak Adam berada di antara Allah dan iblis. Maka siapa saja yang Allah kehendaki untuk menjaganya dengan dia memohon kepadanya, tentu Allah akan menjaganya. Belum sering menyebutkan bahwasanya berlindung kepada Allah itu senjata terkuat untuk kita melawan iblis. Tentu ada banyak senjata yang disebutkan oleh Syekh yakni Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau Alamul Jinni wa Syaitan. Banyak senjata. Dan tiga poin pertama yakni mengikuti Alkitab dan Sunnah, bahkan itu yang paling berat untuk dilawan iblis, untuk syaitan. Kita akan sebutkan di pertemuan mendatang bagaimana terjadinya percakapan antara jin dan manusia, dan mereka mengatakan orang yang berpegang teguh dengan Sunnah gak bisa mereka ganggu. Tapi orang yang sudah terjerumus pada bid'ah, kami main-main dengan mereka. Anda kira gampang menyelisih Nabi Muhammad? Suka mereka dengan orang-orang yang demikian. Makanya tambah kreatif. Paham jepian lah. Menurut sambat, wah ini ada pohon natalnya kan nyaman loh. Wallah nabi sallam. Paham jepian. Apalagi yang melihat medsos lah ya Allah. Oh, pohon pisang dalam musola, pohon pisang. Lama kelamaan kena happy birthday itu bang, nah, ya ampeh begendangan happy birthday itu Yofi. Tambah kreatif, iblis suka. Kata dia, kami akan main-main dengan mereka, ahlul bidah. Tapi orang pemegang teguh Al-Quran dan Sunnah gak bisa mereka ganggu. Yang bisa mereka nunggu orang itu lalai. Itu yang mereka bisa. Dan kita mesti di momen tertentu kita sangat mungkin lalai. Maka jangan pernah lupa untuk berzikir kepada Allah. Jadikan lisan anda selalu basah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biar mereka jauh. Bahkan mungkin kalau refleksnya anda akan yakni segala sesuatu, kalau bisa adalah zikir. Refleksnya anda. Bukan kemudian kata-kata yang tidak pantas. Wallahu a'lam bissawab. Setelah aku perhatikan, ternyata anak Adam berada di antara Allah dan Iblis. Maka siapa saja yang Allah kehendaki untuk menjaganya, tentu Allah akan menjaganya. Namun jikalau Allah meninggalkannya, maka Iblis akan membawanya. Persis seperti sabda Nabi Muhammad, perkataan mutarif ini. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah, riwayat Imam Ahmad, Inna Allah ma'al qadhi ma'lam yajur, fa'in jara alzamahu syaitan. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama para penegak hukum. Allah akan bela mereka. Qadhi di sini lebih spesifik tentunya hakim ya. Tapi ulun luaskan maknanya ya para penegak hukum ya. Allah akan bersama anda. Selama anda tidak berdusta. Nah itu. Fa'in jara, mulai dia berdusta. Alzamahu syaitan. Yang akan melaziminya, yang akan nempelnya, yang akan menggiringnya. Syaitan, Allah udah cabut. Jujur itu nomor satu. Untuk semua anda, hai para penegak hukum. Untuk semua kita sebenarnya. Bahkan norma ini sudah ada di zaman ketika akhlak begitu bobrok. Di zaman Nabi Muhammad sebelum beliau diutus. Kejujuran itu nomor satu. Ingat percakapan antara Heraklius dan Abu Sufyan. Kala itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Dia di antara pemuka Quraisy. Level dia ya kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Level tinggi lah. Dia yang diutus untuk bertemu dengan Heraklius. Dan percakapan terjadi berdasarkan atau dengan penerjemah, dengan turjuman. Dia sudah mengatakan kepada penerjemahnya. Kalau Heraklius dia bohong, kasih tahu saya, kita bohongin juga. Tapi percakapan terjadi dengan kejujuran. Dia tanya begitu banyak pertanyaan di Sahih Bukhari hadis nomor 7. Di antara hadis yang cukup panjang, silakan baca. Nomor 7. Percakapan Heraklius dan Abu Sufyan. Abu Sufyan yang menceritakan itu tentunya ketika dia sudah masuk Islam. Apakah betul di negeri Arab sudah ada seorang yang mengaku sebagai Nabi? Betul. Kan dia bisa bohong? Enggak ada. Tapi dia mengatakan, betul. Apakah dia dari keturunan orang-orang pertama? Oh, dia keturunan paling mulia di antara kami. Dia keturunan Banu Hashim, Quraisy. Kan bisa bohong? Ah, dia orang biasa. Enggak terpandang juga. Ya, bisa dia bohong, tapi dia jujur. Apakah yang ikut dia orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Yang ikut tambah banyak enggak? Tambah banyak. Dia diusir enggak? Diusir. Semua dia jawab dengan kejujuran. Kata Abu Sufyan, kala itu saya sangat mungkin berdusta. Tapi saya takut nanti suatu hari orang tahu saya pernah dusta. Bayangin. Norma sudah ada di zaman itu ya. Tapi kebobrokan lebih merajalela. Beliau ingin buktikan bahwasanya waktu itu, makanya Nabi Muhammad menyebutkan, innama bu'itsu liutammima makarim akhlaq. Sudah ada akhlak, sudah ada norma di masyarakat waktu itu. Cuman kebobrokannya jauh lebih banyak, di antaranya menyekutukan Allah, paling tinggi bobroknya. Bukankah mereka kemudian waktu itu dibikin hilful fudul, di mana 5 kabilah besar Quraisy berkumpul, kemudian untuk bikin satu perjanjian, piagam, pokoknya kita akan jaga orang yang di Mekah. Enggak boleh orang Mekah terzalimi atau pendatang. Enggak boleh dapat kezaliman. Diingat betul sama Nabi Muhammad. Beliau hadir, yakni perjanjian itu. Padahal beliau belum jadi Nabi. Dan beliau puji waktu itu. Sungguh kalau ada perjanjian bentuknya seperti itu, di masa Islam, saya akan hadiri. Artinya ada norma. Dan di antara adalah, jujur itu nomor satu. Makanya kata Muhammad, Allah akan selalu bersama Al-Qadhi, Hakim. Ulun luaskan maknanya, penegak hukum. Hakim dan teman-teman ya, yang setara ya. Malam yajur, selama dia tidak berdusta. Fa'in jara alzamu syaitan. Tapi ketika dia sudah mulai berdusta, jur, apapun bentuknya. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan tulisan, pokoknya yang palsu-palsu. Untuk menelurkan, yakni sesuatu yang tidak semestinya misalnya. Bahaya ini, penegak hukum. Juga berlaku untuk semua kita yang harus jujur. Alzamu syaitan, syaitan akan nempel dia, akan melazimi dia selalu. Udah, Allah enggak jaga lagi. Makin buruk, makin buruk, makin buruk, makin terjerumus, makin dalam dengan kemaksiatannya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah. Nah, kemudian wa hukiya an ba'dis salaf, diceritakan dari sebagian ulama salafus saleh, annahu qala li tilmizihi, bahwasanya dia mengatakan kepada muridnya, ma tasna'u bisyaitani idza sawwala lakal khataaya. Seorang ulama salaf menyebutkan kepada muridnya, apa yang kamu lakukan jika syaitan, disebutkan terjemahannya, jika syaitan menggoda kamu untuk melakukan kemaksiatan. Qala ujahiduhu, saya akan melawannya. Fa in ada, kalau dia kembali merayu kamu untuk melakukan kemaksiatan, qala ujahidu, saya akan lawan lagi. Qala fa in ada, kalau dia kembali lagi, rayu lagi. Dia ngerayu lagi kamu, dia goda kamu pokoknya untuk kemaksiatan. Mungkin tentang harta Anda enggak kena, tentang tahta Anda enggak kena, tentang wanita nyungsep biasanya. Dia rayu lagi, terus. Ini orang ini kada kahwa nih. Nah iya. Dikit lagi lah. Atau yang tadi kada jadilah. Pokoknya adzan dulu kita sambung sedikit ya lo. Kalau ya begitu, wah habis sudah ya. Adzan, berarti kita sambung sedikit ya sampai jam 9 lah ya. Enggak Pak, sebentar ya. Habis adzan ya 10-15 menit kemudian kita sudahi. Silakan adzan. Supaya riwayat ini selesai aja. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan, kita selesaikan riwayat ini dan kemudian faedahnya. Disebutkan sebuah cerita dari sebagian salafus saleh, dia mengatakan kepada muridnya, apa yang kamu lakukan jika syaitan berusaha untuk merayumu untuk melakukan kemaksiatan? Dia menjawab, saya akan melawannya. Jika dia kembali, saya akan melawannya. Jika dia kembali, saya akan melawannya. Kata Syekh, hadza yatul. Kalau seperti itu, ini urusannya panjang, lama kalau begitu kamu. Perhatikan bagaimana beliau menasihati supaya rayuannya langsung berhenti. Perhatikan. Ara'aita idza marata bighanamin. Bagaimana pendapatmu jika kamu lewat satu jalan dan di situ ada segerombolan kambing atau domba. Fanabahaka kalbuha aw mana'aka minal ubur. Ma tasna? Kemudian anjing penjaga domba itu menggonggongimu, atau kemudian dia menghalangimu dari lewat jalan tersebut. Oh, ya anjing lah ya, yang pernah dikejar anjing. Kenapa kabahar itulah ya Allah. Apa doanya kalau dikejar anjing? Summum, bukmun, umyun fahum, ajarjun. Itu sunnah dari siapa itu? Dibaca tetap ya, disasahinya. Ya Allah, ya Allah. Allah Allah misal. Dulu ulun pernah juga mengamalkan itu, astagfirullahaladzim. Kekawanan pang melajari. Nyawa aja mendisasai anjingnya, baca itu ya. Summum, bukmun, umyun fahum, ajarjun. Apa hubungannya? Mendoakan anjingnya yituli jadi buta. jadi buta anjingnya. Jing? Hah? Oh jadi tutulian anjingnya. Aduh, siapa melajari pertama kali bahar itulah ya Allah. Lanjut jemaah. Bagaimana pendapatmu jika kamu melewati segerombolan yakni domba, biasanya yakni penggembala domba dia memiliki seekor anjing untuk menjaganya. Bukan serigala, itu pasti memakannya, ini anjing. Bagaimana jika anjing penjaga domba-domba itu menggonggongimu, nabahaka? Huh. Maksudnya jangan lewat sini. Atau kemudian mana akan al-ubur? Menghalangimu dari melewati jalan tersebut. Apa yang kamu lakukan? Qala ukabiduhu wa arudduhu jahdi. Aku akan melawannya. Aku akan menghalaunya supaya aku bisa lewat. Qala hadza yatulu alai. Kata Syekh, ini akan panjang. Walakin ista'in bi sahibil ghanam yakuffahu anka. Tapi harusnya yang kamu lakukan, cari yang punya kambing. Suruh anjing ini minggir, saya pengen lewat. Paham ya? Ini yang ingin beliau sampaikan. Ketika kita diganggu, memohonnya kepada yang menciptakan setan. Allah subhanahu wa ta'ala. Lawan terus. Capek kita. Mereka banyak jumlahnya. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, kabur dia. Perhatikan faedahnya di sini. Wa alam anna mathala iblis ma'al muttaqi wal mukhallid karajulin jalisin baina yadayhi ta'amun famarra bi kalbun faqala lahu ikhsa. Fadhahaba. Famarra bi akhar baina yadayhi ta'amun wa lahmun. Fakullama akhsahu lam yabrah. Maka kata beliau, ketahuilah sesungguhnya permisalan iblis terhadap orang-orang yang bertakwa dan orang yang mu'al mukhallid, orang yang imannya lemah. Bertakwa kuat, mukhallid orang yang imannya lemah. Seperti seorang laki-laki yang sedang duduk dan di hadapannya ada makanan, kemudian anjing lewat dan dia usir. Kemudian anjing ini lewat di hadapan laki-laki yang lain, di hadapannya ada makanan dan juga ada daging. Setiap kali dia usir, anjing itu gak pergi. Diusir dari makanan ke daging dia. Diusir ke daging ke makanan dia. Perhatikan permisalan ini. Kata beliau, fal awal mithlul muttaqi yamurru bihi syaitan fayakfihi fi tardihi adh-dzikr. Maka contoh pertama ini seperti orang yang bertakwa, ketika syaitan berusaha merayunya, maka kemudian syaitan akan lari dengan dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung usir. Dengan anda berlindung kepada Allah yang menciptakan dia. Wathani mithlul mukhalid la yufariku syaitan limakani takhlitihi na'udzubillahi min syaitan. Sedangkan yang kedua, syaitan tidak lari dari orang tersebut karena imannya lemah. Di satu poin dia kuat, di poin yang lain lemah. Dirinya kuat, bininya lemah. Bininya kuat, dia yang lemah, kan gitu ya. Lu sering contohkan dengan misalnya bersedekah. Anda kalau sudah tunaikan kewajiban Anda sudah nafkahi istri Anda, anak Anda punya uang lebih, langsung aja sedekah. Anda kalau bicarakan ke istri, mungkin gak jadi sedekah. Anda kuat, tapi istri mungkin lemah. Banyak kah lagi kah duit pian? Cukup pang nah. Cukup bagi siapa? Cukup pang bolah rumahnya. Banyak pang. Seituan penak infakan lah. Hei, aku anak bangun pesantren anak yatim. Baik kita bangun rumah aja kak aja. Betul kita sewakan ya. Ini setannya dari istri ini. Mana gak jadi bikin rumah anak yatim. Anda mau bikin rumah anak yatim aja bakal enggak jadi, apalagi Anda bilang aku hendak bawalah dengan tempat karena di situ kita didik para janda. Wah, apalagi? Tambah ada boleh tuh, Bang. Hendak apa pian? Allah nan bisa. Jelaskan rahimakumullah langsung aja. Karena terkadang kita kuat, kita seperti makanan, istri seperti daging. Kita kuat menghadapinya, dia pindah ke istri. Atau untuk kasus kita pribadi, di satu momen makanya contohkan tadi tahta harta wanita. Digoda dengan kekuasaan, gak mempan. Digoda dengan uang, gak mempan. Digoda dengan perempuan, mempan. Selalu dia, ini kan sudah janjinya iblis ya, di awal-awal surah Al-A'raf ya. Saya akan datangnya mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Semua dia akan serang selalu, sampai kita sesat. Maka kata beliau di ujung mengatakan na'udzubillahi minasyaitan, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Maka basailah selalu lisan Anda dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kabur dia. Lari dia. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan yakni siapapun di antara kita bisa mengambil faedah bahwasanya setiap saat jangan pernah lalai, selalu berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah, praktekkan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad, zikir yang diajarkan Nabi Muhammad hingga dalam keseharian kita, alhamdulillah insyaallah Allah akan selalu jaga kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Wallahu a'lam bissawab. Ummalah. Ada pertanyaan kah? Ayuha. Kena mau ada pen lawas ya. Siap, ini satu aja ya cukup ya. Walaupun tentunya ya ini enggak nyambung-nyambung amat ya. Tapi enggak apa-apa. Biasalah itu kerjaan piannya, bahas apa, pertanyaannya apa gitu ya. Tapi bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya. Ya pastilah. Masa kertas ini masuk, Ustaz, ana ingin ke WC. Ya kan? Ngapain Anda bilang ke saya Anda ingin ke WC? Hebat, keluar aja. Ustaz, ana ingin bertanya, siap? Barakallahu fikum. Ana bekerja di sebuah perusahaan dan di kantor terjadi ikhtilat di dalam satu ruangan kerja. Bagaimana sikap ana menghadapi hal tersebut agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik? Saya takut dengan Allah dan saya tidak ingin menzalimi istri ana. Tadi saya, sekarang ana ya, bingung juga saya. Tolong nasihatnya Ustaz, syukron. Jamaah, perusahaannya umum kan? Enggak semua mereka paham agama kan? Ya, perlu kesabaran. Kalau Anda langsung resign, itu hak Anda. Tapi ketika Anda dapat pekerjaan yang lain, mungkin akan begini lagi. Kenapa Anda tidak berusaha sabar sebentar? Yang lebih parah dibandingkan pertanyaan Anda ini lebih banyak. Sudahlah satu ruangan ikhtilat dengan yang lain. Di pojok sana ada teman yang rokok. Di pojok, di samping dia meja untuk perempuan. Gak pakai jilbab. Standar lah perempuannya dengan rok di atas lintuhut. Macam-macam. Jika Anda pengen desain langsung, silakan. Tapi tempat-tempat lain, ya gitu terus nanti. Makanya mending jadi bos. Oh. Dagang aja jadi bos. Walaupun cuma dagangan adalah pentol. Tapi semua yang ada di pom bensin, itu cabang Anda. Tempat-tempat strategis ya. Pom bensin lawan musola dan masjid. Pasti ada tukang pentolnya. Maka nyaman ya. Bingung juga lo nih. Pantas saya rancak kena asam urat ya. Rahasianya ketahuan. Mencucuk tarus sebelum sembahyang. Oh, belum komat lagi ya, cocok. Jamaah, bersabar sebentar. Nanti ada momen yang tepat, Anda sampaikan. Ya, apalagi pimpinan Anda muslim, teman-teman Anda muslim. Kasih pemahaman. Bisa jadi karena Anda kemudian suasana berubah. Jamaah, ulun ingin sebutkan satu, mungkin teman kita ada di sini ya. Dulu namanya Total. Perusahaan minyak dari Prancis. Yang ada di Senipah. Dulu namanya Total. Ulun pertama kali diundang ke sana itu masih namanya Total. Begitu ulun selesai, akhir tahun waktu itu sudah diambil Pertamina. Nah, di situ dia bercerita, ikhwah kita bercerita, dulunya aduh, kemaksiatan luar biasa. kemaksiatan luar biasa. Anda bayangkan saya, pokoknya orang-orang yang sudah beristri, kemudian tinggal berapa lama di satu tempat, asrama gitu ya, jauh dari tempat hiburan, mereka datangkan hiburan dengan semua kemaksiatan. Saya tidak ingin sebutkan, Anda bisa, ya ini Use Your Illusion lah pokoknya, itu dua album ya, gunakan imajinasi Anda lah pokoknya, Anda paham ya. Tak taunya kemudian satu dua orang di antara mereka mulai ngaji. Dan alhamdulillahnya kemudian di antara pimpinannya mulai ngaji. Pelan-pelan-pelan. Sekarang seperti pesantren Pak tempat itu Pak. Ada yang istimewa lagi. Subhanallah. Azan berkumandang. Sebelum azan berkumandang udah pada di masjid semua. Karyawannya itu. Karena semuanya kaum muslimin. Beberapa manajer juga kaum muslimin. Mereka bikin kebijakan. Untuk supaya karyawannya mudah menjalankan ketaatan. Jadi sabar dulu. Bisa jadi Anda pintu hidayah yang lain. Kalau Anda sudah berusaha, Anda sudah menyampaikan, Anda sudah berdakwah, tugas Anda selesai, lanjut mereka, silakan Anda pikirkan desain. Tapi sabar dulu, sebentar. Karena bisa jadi Anda pintu hidayah untuk yang lain. Karena kalau Anda keluar, masuk ke sini, gitu juga, ke sini, gitu juga. Gak kerja-kerja dengan Anda. Walaupun tentunya setiap tempat Anda dapat pesangon. Nyaman-nyapang lah. Boro-boro dapat sangon, diterima aja kada pian. Jadi bersabar sebentar dan sampaikan dakwah semampu yang pian Anda sampaikan. Sudah mereka lanjut dengan kemaksiatan, ayo Anda harus keluar dari komunitas yang buruk. Silakan. Paling aman berjualan tuh Bang, apalagi berjualan kada berkumpul di pasaran urang lah, di pasar pun no problem. Yang penting Anda baca doa sebelum masuk dan juga yakni ketika pulang. Ada doa khusus sebelum masuk pasar. Tapi kalau misalnya Anda jualan di rumah gitu ya, jualan pakaian, jualan buku, wah nyaman sekali di rumah. Kerda orang datang, kawa goreng, bos, nyaman banar pokoknya. Orang hendak jual, hendak datang lo bertukar lo, adzan tutup lo, pak, ulun hendak nuka, mahyang dulu, bos. Saka hendak kayak karena yang dibutuhkan orang cuma ada di toko Anda. Enggak ada orang lain yang jual. Anda jual cappuccino jengkol, enggak ada yang jual. Enggak ada di tempat lain. Orang pasti beli. Contoh apa ini? Subhanallah, jamaah enak jadi bos. Waktu Anda fleksibel ya. Waktu Anda fleksibel. Bisa selalu bercengkrama dengan anak, dengan istri. Oh, santai pokoknya. Ibadah enak gitu ya. Kalau jadi karyawan, ya gitu. Ada ketentuan macam-macam. Tapi bukan berarti jadi karyawan tercela, enggak. Jadi karyawan yang istimewa, jadi karyawan yang baik, jangan yang biasa-biasa kata Ustaz Ali Ahmad ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin seperti itu ya. Sabar dulu, usahakan berdakwah. Jika tidak, silakan Anda pikirkan untuk resign. Sama kayak teman kita tadi malam di Sampit. Ustaz, wacana pelarangan memelihara celana dan sepatu kaki. Kata beliau, saya tidak takut dengan rezeki Ustaz. Kalau memang itu dilakukan, saya akan keluar. Entar dulu. Jangan buru-buru. Dan ulun enggak mau menjawab kenapa? Karena belum kejadian. Orang dulu sering datang ke Imam Malik dari negeri yang jauh datang ke Madinah, Imam Darul Hijrah, kemudian bertanya sesuatu dan Imam Malik berkata, "Sudah terjadi?" "Belum, ini kira-kira doang." "Pulang kamu, saya enggak mau jawab. Kejadian dulu baru saya jawab." Itulah fatwa. Terjadi dulu baru fatwa keluar. Jadi ketika belum diumumkan bahwasanya ASN pokoknya enggak boleh cingkrang, santai dulu Anda. Banyak-banyak doa kepada Allah. Semoga Allah sadarkan beliau. Dan beliau sendiri sudah ngomong. Di keluarga beliau yang cingkrang banyak sebenarnya. Iya kan? Wallahu a'lam bissawab. Jadi sabar dulu. Ustaz gimana kalau betul-betul nanti kejadian? Sabar dulu. Belum kejadian. Jangan jadi dukun. Nanti kejadian baru fatwanya keluar. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Anda menghadangilah. Menghadangi. Begitu menghadangi, besok pengumuman Anda mati. Akan mendengar fatwa. Langsung Anda gentayangan ya loh. Mati penasaran ya. Ya enggak ada gitu ya. Enggak ada canda. Jadi sabar aja dulu. Teman-teman PNS, ASN sabar dulu. Santai. Wallahu a'lam bissawab. Jangan-jangan kemudian malah sebaliknya. Dipersilahkan. Dipersilahkan tetap memelihara celana dan sepatu kaki. Dipersilahkan memelihara jenggot. Yang akhwat bercadar dipersilahkan. Toh tidak mengganggu kerjanya. Enggak mengganggu hasil kerjanya. Loh, kerjanya menuntung. Kerjaannya selesai. Wallahu a'lam bissawab. Jadi banyak-banyak doa. Doakan kebaikan untuk para pemimpin itu ya. Kemudian Allah berikan mereka petunjuk. Jadi santai. Wallahualam bisawab. Banyak hal yang lebih penting yang kita lakukan, yaitu ibadah. Mungkin besok subuh kita mati. Masih ada sholat malam, masih ada sholat witir, masih ada sholat subuh. Habis subuh Anda mati. Ah, itu yang penting tuh. Masih sedikit lagi ketaatan kita ini. Ini yang paling penting. Jangan mikir terlalu jauh ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.